الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يرحمك الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Fadailis Sahabah. Masih kitab tentang keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Bab yang ke-50. Babu mu'akhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi radhiyallahu anhum. Babu mu'akhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi radiyallahu ta'ala anhum. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara para sahabatnya radiyallahu ta'ala anhum. Mempersaudarakan maksudnya persaudaraan yang lebih mendalam, yang lebih erat, bukan hanya persaudaraan sesama Islam, ya sesama mukmin, tetapi lebih intens daripada itu, lebih erat, lebih dekat daripada itu. Ini yang dimaksud dengan mu'akhat. Adapun mu'akhat yang dimaksud dengan ukhuwah al-islamiyah, maka ini sudah terjalin dengan status mereka sebagai seorang muslim atau sesama muslimin. Ya. Yang dimaksud oleh bab ini bukan itu, tetapi persaudaraan yang lebih erat, lebih dekat daripada sekedar sesama persaudaraan sesama muslim. Dan ini di dalam sirah Nabi merupakan program yang luar biasa hasilnya. Program Nabi yang hasilnya sangat luar biasa, memberikan motivasi, kekuatan, memberikan energi kepada orang-orang muhajirin. Ketika mereka meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan semua yang mereka miliki, harta dengan berbagai bentuknya, rumah, harta benda yang lain. Kemudian terkadang ada di antara mereka yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, atau ada yang meninggalkan suaminya. Ada yang memang berpisah dengan semua keluarganya, meninggalkan kampung halaman, menempuh perjalanan yang berat, ya, yang menuntut, membutuhkan perjuangan yang besar. Makanya hijrah itu adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat mulia. Dan mereka berangkat atau menuju daerah yang di sana mereka benar-benar asing. Asing dari sisi tempatnya. Ya, tidak sama dengan kota Mekah. Asing dari orang-orangnya, dari sisi orang-orangnya yang tidak pernah mereka mengenali. Ya. Nah, ini perjuangan yang luar biasa untuk memberikan motivasi, menambahkan kekuatan dan energi keimanan betahnya mereka di sana, Nabi SAW mempersaudarakan. Dan luar biasa hasilnya. Ya. Luar biasa hasilnya. Bahkan di antara hasil persaudaraan yang dijalin oleh Nabi di antara mereka, mereka saling mencinta, saling menyayangi, yang mana kasih sayang yang bahkan bisa jadi lebih daripada kasih sayang yang diikat oleh rahim, oleh darah, oleh keturunan, oleh nasab. Ya, luar biasa. Dan ini yang tidak akan berulang dalam sejarah manusia. Bagaimana besarnya kecintaan satu sama lain. Dan bahkan awal-awalnya ada anggapan bahwa konsekuensi dari persaudaraan ini adalah saling mewarisi. Ya, begitu eratnya sampai dipahami bahwa di antara mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi itu nanti saling mewarisi. Ya, ini seakan-akan hubungan kekerabatan, hubungan rahim, ya, hubungan famili yang luar biasa. Ini yang dimaksud oleh bab ini, ya, bab mu'akhatin Nabi SAW baina ashabihi. Dan bukan persaudaraan ini orang Ansar, ini Muhajirin, ini Ansar secara keseluruhan digabungkan, tidak, dipilih satu persatu. Kamu saudara si fulan, kamu saudara si fulan. Ya. Satu persatu dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terjadi dalam sejarah atau dalam sirah Nabi, dalam program yang dilaksanakan oleh Nabi ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah. Salah satu yang dia lakukan adalah mempersaudarakan, dan ternyata memang progresnya mengagumkan, memuaskan. Luar biasa. Berhasil Nabi melakukan program tersebut. Ya. Dan ini pelajaran juga bagi kita dalam berdakwah, dalam melakukan apapun aktivitas dakwah, semua perbuatan atau tindakan-tindakan kita terprogram dengan bagus. Bila mana orang-orang yang mengejar dunia dengan untuk mendapatkan keuntungan duniawi begitu begitu luar biasa program yang mereka lakukan, ya, terencana dengan baik, tersusun dengan rapi untuk mengejar dunia, bagaimana pula untuk mengejar akhirat kita asal-asalan, ya, sembrautan. Kapan teringat lakukan, enggak, harus dalam dakwah harus terprogram dengan baik, terencana dengan baik. Harus ada progresnya, harus ada evaluasinya. Ya. Program yang sudah dilakukan bagaimana bagaimana hasilnya, apakah harus dipertimbangkan lagi, dirubah lagi. Ini semua harus terencana dalam dakwah. Ya. Dalam dakwah harus seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan memang hasilnya luar biasa. Pertama kali dia tiba di Madinah dalam hijrahnya, dia dibawa dahulu ke perkampungan Bani Amr bin Auf, yang sekarang dikenal dengan Quba, yang juga dikenal dengan Quba ketika itu. Yang pertama dilakukan oleh Nabi selama beberapa hari di sana membangun masjid, karena memang masjid itu adalah sentral berkumpulnya orang. Ya, akan dijadikan sebagai markas untuk memperbincangkan dakwah. Makanya kalau sudah terbangun masjid, aktivitas akan luar biasa dan sangat menyedihkan. Sekian banyak masjid megah-megah dibangun di tempat yang tidak ada orang, yang bahkan tidak dipungsikan sama sekali. Saya melihat ada beberapa kali masjid tersebut saya lihat, yang di sana tidak ada seorang pun penduduk. Dan masjidnya megah luar biasa. Saking penasarannya, kali terakhir kami ke sana, lewat di sana, kami datang ke masjid itu, luar biasa megahnya. Tetapi di sana tidak ada aktivitas. Salat lima waktu pun tidak ada. Ya. salat lima waktu pun tidak ada. Tetapi bila mana masjid sudah dibangun dan difungsikan dengan baik, maka dari masjidlah dakwah berkembang. Kita tidak memperbincangkan apa di masjid ini, segala macam program terlaksana. Ya, apapun bentuknya. Dari dakwahnya, dari dakwah menyampaikan kajian langsung di sini, kemudian mengirimkan dakwah ke luar kota dan di luar daerah, kemudian sosialnya, kemudian misi kemanusiaannya, apapun juga. Makanya Nabi SAW sesampainya di Madinah, dia bangun masjid. Yang pertama dibangun oleh Nabi SAW dalam Islam, yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang masuk dan beribadah di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya. Di dalamnya ada orang-orang yang menginginkan mensucikan diri mereka, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dan ini catatan penting dari ayat ini, bahwa masjid bukan untuk merusak diri, bukan untuk memberi penyakit dalam hati, tetapi untuk mensucikan diri, memperbaiki hati. Tidak, masjid bukan berfungsi untuk memecah belah, untuk membuat orang bermusuh-musuhan. Ya. Sekali lagi, itu salah satu program Nabi. Kemudian dia berangkat ke Madinah, melanjutkan perjalanannya di sana. Setelah sampai di sana, pertama kali juga dia lakukan membangun masjid. Dibangunlah masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid yang termulia, yang kedua di dalam Islam di muka bumi ini, yaitu masjid Nabi, masjid yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah masjid kedua yang keutamaannya sangat besar diberikan oleh Nabi SAW, yang pahala solatnya satu kali adalah 1000 kali solat di tempat lainnya, Masjid Nabawi. Adapun Masjid Al-Haram di Mekah itu 100,000 kali solat di masjid lainnya. 100,000 kali solat untuk satu kali solat di sana. Di Masjid Nabawi, 1 kali salat, 1000 kali salat di masjid lainnya. Dalam hadis yang sahih. Hanya saja, inilah ujian dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke sana, umrah, ataupun haji, ya, ataupun kita yang belajar di sana, semangat untuk mengejar 1000 kali per salat ini sangat lemah. Sangatlah lemah. Dan nikmat ini akan terasa hilang ketika kita sudah tidak berada di sana. Sudah tidak punya kesempatan untuk salat di masjid Nabi SAW. Ya, ini program Nabi yang berikutnya. Kemudian setelah itu dia mempersaudarakan seperti yang kita bahas. Kemudian setelah itu di antara program Nabi, membuat menjalin hubungan diplomasi dengan hubungan baik dengan orang-orang yang di Madinah, Muslim dengan non-Muslimnya. Di sana di Madinah bukan Muslim semuanya, bukan Ansar semuanya. Ya, bahkan ada munafikinnya nanti. Ya, ada orang-orang kafirnya, ada orang musyrikinnya. Kemudian menjalin hubungan dengan orang yang bertetanggaan dengan Madinah dari bangsa Yahudi. Dibuat perjanjian-perjanjian, dibuat kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ini program yang luar biasa. Program yang luar biasa, dan hasilnya sangat luar biasa. Dan nampaklah siapa lawan dan siapa kawan dari perjanjian-perjanjian tersebut, makanya muncul peperangan. Ya, muncul perang Bani Quraidah. Muncul perang Bani Nadir, memerangi orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian yang mereka sendiri ditandatangani oleh mereka. Mereka bersepakat dengan Nabi, kemudian ditandatangani, dan mereka juga memberikan ide-ide, memberikan usulan-usulan, kemudian dibuat dalam MOU-nya. Nah, kemudian ternyata mereka yang berkhianat. Dengan konsekuensi siapa yang berkhianat, dibuat pula catatan itu, diperangi. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga aman dari ancaman-ancaman. Ini diantara program-program yang dibuat oleh Nabi ketika sampai di Madinah. Jadi bukan hanya sekadar hijrah, sampai di Madinah selesai aman, tidak. Justru ketika sampai di Madinah, Nabi SAW mempersiapkan segala-galanya. Mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Dan ternyata semuanya berhasil. Ya. Dan itu sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Dalam berdakwah, banyak yang harus kita antisipasi. Terkadang kita meninggalkan sesuatu yang dianggap baik oleh semua, tetapi kita tidak lakukan karena mengantisipasi munculnya kekisruhan terjadi nantinya. Seperti di masjid ini, banyak pertanyaan, kenapa Ustaz Fulan tidak mengajar di sini? Kenapa Ustaz Anlan tidak mengajar di sini? Ya. Kenapa Ustaz yang di tempat lain dipakai, di sini tidak dipakai? Ya. Bukan berarti antisipasi, tapi bukan berarti tidak menerima sama sekali, tapi mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi. Itu saja. Ya. Ada orang-orang yang kalibernya adalah syekh misalnya. Ya. Kenapa tidak didatangkan? Padahal dia syekh. Kenapa tidak di... Nah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kita harus banyak pertimbangan. Kita hidup di sebuah negara yang ada aturan mainnya. Ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Bukan hanya sekedar bebas begitu saja. Dakwah tidak seperti itu. Bahwa dakwah itu berjalan harus teratur. Harus ada programnya. Harus terencana. Harus ada langkah-langkahnya. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kembali kita ke mempersaudarakan ini salah satu program yang dilakukan oleh Nabi dan hasilnya luar biasa. Dia persaudarakan secara khusus antara seorang muhajirin dengan ansar. Muhajirin ini dengan ansar ini, muhajirin ini dengan ansar ini. Mereka sebenarnya ketika berkumpul semua bersaudara, seiman, seakidah, seislam. Tapi ketika dipersatukan satu persatu, dipersaudarakan satu persatu, ini lebih terasa indah. Jadi ketika Ansar melihat saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi ini, dia melihat benar-benar lebih dari saudaranya yang lain. Lebih. Makanya di antara mereka ada yang mengatakan kepada saudaranya, saya punya ini, kamu mau ambil? Ya. Ya. Saya punya ini dua, kamu ambil satu. Rumah dua, ambil satu. Luar biasa. Bahkan istri dua, kalau kau mau saya ceraikan, kau ambil satu. Punya kebun dua, ya, untuk kamu satu. Ini tidak mungkin terjadi. Jarang terjadi antara sesama saudara kandung. Ya, jarang terjadi. Terkadang justru saling berebutan. Antara saudara kandung memperebutkan harta. Ini tidak. Ya. Karena persaudaraan yang spesifik ini, yang sangat intens ini, diikat oleh buhul keimanan, diikat oleh buhul akidah yang luar biasa, sehingga sangat mengagumkan. Ya. Kita baca hadis-hadis yang di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 6411. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Hajjaj bin Syair, qala haddathana Abdul Samad, qala haddathana Hammadun ya'ni Ibn Salamah, an Thabitin an Anasin radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha, ya. A-nya panjang ya, akha, بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة رضي الله عنهما. Anas bercerita, Ibn Malik, bahwa Nabi mempersaudarakan antara seorang muhajirin yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah namanya Amir. Ya, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, minas sabiqin al awwalin, dari orang-orang yang pertama-tama dan awal-awal masuk Islam. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala an, kata Anas, dipersaudarakan beliau ini dari kalangan muhajirin oleh Nabi dengan ayah tirinya, yaitu Abu Talha, ayah tiri Anas, suami ibunya Ummu Sulaim. Ya, maka mereka menjadi dua orang saudara yang diikat persaudaraan mereka dengan iman, kemudian dengan momen ini, dengan Nabi secara resmi menyatakan kamu saudara si fulan. Yang maksudnya bukan hanya sekadar saudara seiman, tetapi saudara yang lebih erat daripada itu lagi. Ya. Dan bahkan tadi sampai saya sempat saya katakan, mereka merasa ada hukum saling mewarisi. Ya, hukum saling mewarisi. Karena begitu eratnya persaudaraan yang mereka rasakan. Seketika mereka benar-benar mencintainya. Bahkan lebih dari mencintai saudara kandung sendiri. Ya. Ini antara siapa? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dengan Abu Talha al-Ansari. Ya. Radiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kemudian, ini hadis yang menjelaskan persaudaraan secara khusus dijalin oleh Nabi antara muhajirin dan ansar. Abu Ubaidah muhajirin, Abu Talha ansar. Ya. Abu Talha ansari. Hadis kedua, 6412, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabbah qala haddathana Hafs ibn Ghiyath an qala haddathana Asimun al-Ahwal, Asim al-Ahwal قال قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام لا حلف في الإسلام فقال أنس قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار fi darihi. Ini hadis sebenarnya hampir sama dengan konteks hadis yang pertama, cuma yang pertama kan secara spesifik dijelaskan persaudaraan yang diikat oleh Nabi antara Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dengan Abu Talha. Hadis yang kedua secara umum Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Itu pernyataan Anas, dan bahkan yang lebih tegas lagi, program persaudaraan ini dilakukan oleh Nabi di rumah Anas. Di rumah Anas. Jadi Anas sebagai saksi bahwa Nabi memang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar satu persatu. Sebagian besar dari mereka. Ya. Sebagian besar dari muhajirin dipersaudarakan dengan sebagian ansar satu persatu. Dilakukan itu di rumah Anas bin Malik. Ya, fi darihi, di rumahnya. Hanya saja hadis ini didahului oleh permasalahannya. Ada pertanyaan. Yaitu pertanyaan Asim al-Ahwal, muridnya Anas. Ya, Asim al-Ahwal rahimahullah, kata beliau, Anas pernah ditanya, qila li Anas, Anas pernah ditanya radhiyallahu an, abalagaka, apa pernah sampai ke telingamu, sampai kepadamu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la hilfa fil Islam, la hilfa fil Islam, tidak ada sumpah persaudaraan di dalam Islam. Ya. sumpah persaudaraan dalam Islam. Jadi hadis ini seakan-akan bertentangan. Dan sebenarnya hilfa ini sampai hari ini, bukan sampai hari ini ya, sampai beberapa waktu yang lalu saya masih menyaksikan kalau di kampung saya itu orang yang tidak dihubungkan oleh suku, ya, oleh tali keturunan, nanti mereka akan melakukan semacam ini, hilfa. Dengan kejadian misalnya, contoh salah satu kejadian yang ini luar biasa juga hasilnya ya, sampai-sampai terkadang bertentangan dengan syariat Islam konsekuensinya. Misalnya seseorang dalam ditimpa bahaya yang mengancam jiwanya. Misalnya dia terjatuh ke dalam sungai yang banjir. Kemudian ini berlaku di kampung saya sendiri ya. Kemudian ada seseorang yang berhasil menyelamatkannya, bukan dari kerabatnya, sama sekali bukan. Ya. Berhasil dia menolongnya, kemudian selamatlah jiwa orang yang terancam tadi. Ya. Nah, kemudian nanti antara keluarga yang korban yang hampir binasa ini dengan yang menyelamatkan menjalin hubungan. Ini yang dimaksud dengan hilfa. Ya. Acara resmi, acara adat resmi. Tak tahu saya di suku lain apa ada, tapi di kampung saya berlaku. Bahkan konsekuensinya ketika nanti keluarga dari yang menyelamatkan dengan sebenarnya tidak ada tali suku di sana. Ternyata ada, mereka sama sekali tidak mengetahui kejadian ini. Akhirnya terjadi hubungan yang agak intens antara mereka sehingga sampai naik hampir ke pelaminan. Nah, kemudian nanti di hukum adat di antara ni mama ini bercerita-cerita ternyata pernah terjadi kejadian seperti ini. Akhirnya dibatalkan pernikahannya. Ya. Pernah dibatalkan pernikahannya karena masalah hilfa ini. Adanya acara resmi adat bahwa antara si fulan dengan si fulan ini, antara keluarga ini dan keluarga ini sudah terjadi perjalinan persaudaraan yang bukan oleh kekerabatan suku, tidak, tetapi oleh kejadian tadi. Oleh kejadian tadi ada kejadian kasus seperti ini dan akhirnya juga nikah dia ya, akhirnya juga nikah karena memang secara adat resmi tidak ada larangannya. Itu kejadiannya teman saya sendiri ya. Teman saya sendiri yang sama sekolah SD ya. Karena permasalahan yang seperti ini terjadi dahulunya sehingga ketika mereka mereka ini sudah ada hubungan kemudian sampai serius kemudian hampir sudah ada naik ke atas ke tingkat memperbincangkan tentang pernikahan, tiba-tiba petinggi-petinggi adat saling mengingat, menceritakan sejarah. Akhirnya sampai ke sana. Dan sepakat semuanya untuk membatalkan pernikahan. Sementara orang ini sudah apa? Akhirnya nikah lari jadinya. Ya. Nikah lari. Akhirnya mereka juga mengesahkan. Karena secara hukum adat sendiri pun tidak ada undang-undang yang tertulis. Hanya sekedar itu saja. Ya, sekedar itu saja dan tidak ada konsekuensi yang berat ya, konsekuensi yang berat tidak ada, berbeda dengan orang kawin saya sesuku itu dicampakkan ya, diusir dari negeri dari daerah tersebut bila mana, dan makanya terpaksalah terkadang ya, bila mana ada di suatu tempat seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang ternyata satu suku, terpaksalah laki-laki ini melakukan acara pindah suku ya, untuk masuk ke suku yang lain dengan acara resmi, kemudian nanti dia menikah. Tetapi kalau masalah ini memang tidak ada konsekuensi apa-apa, hanya sekedar kesepakatan petinggi adat untuk membatalkan. Tetapi kasus itu tetap sampai sekarang sudah punya beberapa orang anak teman saya tersebut. Ini yang saya maksud adalah larangan Nabi di sini, la hilfa fil Islam, tidak ada sumpah persaudaraan dalam agama Islam. seakan-akan bertentangan dengan kasus kita, dengan bab kita. Ini yang ditanyakan kepada Anas. Ya, ini ditanyakan kepada Anas. Apakah engkau pernah mendengar atau sampai berita kepadamu Nabi menyatakan bahwa tidak ada sumpah persaudaraan dalam Islam? Maksudnya sumpah bahwa mereka bersaudara. Ya, bahwa orang yang bersumpah ini kita bersumpah dengan sumpah yang dengan acara tertentu, ritual tertentu, kemudian mereka menyatakan bersaudara. Apakah itu Nabi SAW menafikan dalam hadis ini? Tidak ada sumpah persaudaraan dalam Islam. Menjawab ini, Anas menyampaikan hadis yang lain. Faqala Anas, maka Anas menjawab, Qad halafa Rasulullah SAW baina Quraisyin wal Ansar fi darihi. Justru yang terjadi sebaliknya. Bukan dilarang melalui Nabi dan ternyata justru Nabi melakukannya. Ini jawaban Anas. Ya. Jawaban Anas bahwa Nabi telah melakukan sumpah persaudaraan antara Quraisy yaitu Muhajirin dengan Ansar bahkan di rumahnya. Ini ketegasan yang disampaikan oleh Anas. Itu bukan terjadi di mana-mana, di rumah saya sendiri saya menyaksikan bahwa Nabi melakukan acara persaudaraan, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, dan tentu yang dimaksud dengan mempersaudarakan ini adalah sumpah tadi. Maksudnya adalah menyatakan dengan tegas bahwa si fulan bersaudara dengan si fulan. Karena makna sumpah adalah menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Itu sumpah. Menegaskan sebuah perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan oleh kedua belah pihak, oleh orang-orang di sana. Itu yang dimaksud dengan sumpah. Maka ketika Allah Nabi SAW menyatakan bahwa si fulan dengan si fulan bersaudara, dengan menyebutkan bahwa ini adalah tuntunan Allah, aturan Allah, syariat Allah ketika itu. Maka berarti justru Anas bukan sekedar membantah hadis tadi, tapi justru dia menyatakan bahwa yang terjadi bahkan sebaliknya. Bukan larangan melakukan sumpah persaudaraan, tetapi Nabi melakukannya. Ini juga menegaskan tentang apa yang tertera di bab, ya, upaya Rasulullah SAW mempersaudarakan para sahabatnya, di mana Nabi SAW dengan tegas mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dilakukan di rumah Anas bin Malik. Ya. Berikutnya, 6413. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, ya, qala haddatsana Abdah ibn Sulaiman an Asim an Anas radhiyallahu anhu qala halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari allati bil Madinah. Ini lebih tegas lagi. Nabi Anas mengatakan Rasulullah SAW pernah mempersaudarakan antara orang-orang Quraisy yaitu Muhajirin dengan orang-orang Ansar di rumah saya yang di Madinah. Tambahannya di Madinah. Ini lebih tegas lagi bahwa kejadiannya di rumah Anas dan bahkan rumahnya di Madinah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini disampaikan oleh Anas, mungkin saja dia ketika itu tidak di Madinah lagi. Ya. Dia tidak di Madinah, domisilinya di tempat yang lain. Nah, kemudian dia tegaskan ketika ditanya apakah benar Nabi melarang sumpah persaudaraan dalam Islam, menafikan adanya sumpah persaudaraan dalam Islam. Lalu Anas mengatakan justru Nabi SAW melakukan hal itu dengan mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Itu terjadi di rumah saya di Madinah sana. Ya. di rumah saya sendiri di Madinah sana, kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Berikutnya 6414. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair wa Abu Usamah an Zakaria an Sa'd bin Ibrahim an abihi an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Hadis ini hadis Jubair bin Mut'im, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hilfa fil Islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyyati lam yazidhu al-islam illa shiddatan. Ya, la hilfa fil Islam, tidak ada. Ini yang hadis yang ditanyakan kepada Anas dan Anas membantahnya. Anas membantahnya dengan menjelaskan bahwa Nabi justru melakukannya antara Muhajirin dan Ansar. Hadis ini hadis Jubair bin Mut'im. Tidak ada hilfa dalam Islam, yaitu sumpah persaudaraan. Dan apapun sumpah persaudaraan yang terjadi di masa jahiliyah, maka di dalam Islam tidaklah menambahkannya kecuali kekokohan. Jadi setelah Islam tidak ada lagi sumpah. Ya, tidak ada lagi program sumpah persaudaraan. Tetapi yang sudah terjadi itu tidaklah menambahkan kecuali mengokohkan. Jadi tujuan program mempersaudarakan ini oleh Nabi SAW adalah saling mengokohkan persaudaraan antara mereka-mereka yang asalnya tidak saling kenal mengenal, bahkan mungkin dari sisi bahasa mereka juga tidak sama logatnya. Keluarga juga tidak ada tali kekeluargaan yang menghubungkan antara mereka. Maka untuk memperkokohkan, mempererat hubungan persaudaraan se-Islam mereka, maka Nabi mempersaudarakannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jubair ibn Mut'im. Apakah bertentangan? Ya, jawabannya sebenarnya tidak bertentangan. Ya, karena An-Nawawi menukilkan perkataan bahwa yang dimaksud dengan hadis Jubair, yang dimaksud dengan hadis Jubair adalah tidak ada program itu lagi. Tidak ada lagi program itu. Dia hanya terjadi sekali. Ya. Makanya Nabi SAW setelah penaklukan kota Mekah, setelah jaya, setelah punya kekuatan besar, tidak lagi melakukan hal yang sama. Hanya satu-satunya dilakukan ketika orang Muhajirin sampai di Madinah. Itu yang tadi kita ceritakan. Awal-awal di Madinah. Karena mereka saling merasa, belum ada ikatan apa-apa. Hanya sekedar merasa sama-sama seiman. Itu saja. Itu saja. Tidak ada, mungkin ketika si Muhajirin melihat Ansar, mereka melihat dengan penglihatan biasa-biasa saja. Mungkin hanya sekedar basa-basi. Karena mereka saling tidak mengenal. Ya. Nah, demi mempererat hubungannya maka Nabi lakukan program tadi dan tidak berulang kembali. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis Jubair bin Mut'im. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud oleh hadis Jubair bin Mut'im adalah keyakinan adanya hukum mewarisi. Ya. Keyakinan adanya hukum saling mewarisi dan itu tidak ada lagi terjadi. Dibatalkan oleh ayat Al-Quran bahwa waris mewaris ini adalah hubungan satu rahim, hubungan yang dijalin oleh rahim, ya, tidak ada lagi hubungan di luar itu. Bahkan yang dihubungkan oleh kekerabatan saja yang tidak termasuk ahli waris tidak berhak mendapatkan, dan bahkan nanti sesama ahli waris pun ada saling menutupi antara sesama ahli waris. Nanti yang di atas menutup yang di bawah, ada yang namanya hajib wa mahjub dalam ilmu faraid. Itu saja ada penghalang-penghalang, apalagi orang yang di luar sana. Makanya maksud dari hadis la hilfa fil Islam, ini hadis juga sahih. Maksudnya adalah yang pertama tadi tidak akan berulang peristiwa itu dalam Islam karena agama Islam telah sempurna dan usaha untuk mempererat hubungan sesama muslim itu sudah dilakukan dengan segala macam cara oleh Nabi dan memberikan hadis tidak beriman salah seorang dari kamu atau tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan hubungan persaudaraan antara muslim dengan muslim seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'dha. Satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Tidaklah satu material dari material yang lain memiliki kepentingan tersendiri yang lain tidak punya. Antara tiang dengan dinding, dengan atap, dengan konsen, dengan lantai, semuanya saling menguatkan. Saling dibutuhkan. Ya. Ini perumpamaan yang luar biasa yang dimasukkan ke dalam jiwa seorang muslim, sehingga dia melihat saudaranya seperti itu. Kemudian yang lebih tegas lagi Nabi mengatakan bahwa mathalul muslim mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan hubungan seorang orang-orang antara orang yang beriman dalam kasih dalam sayang menyayangi, kasih mengasihi, saling berhubungan seperti sebatang tubuh. Koneksinya luar biasa. Idzastaka minhu udwun, satu saja organ dari tubuh itu yang merasa sakit, maka semua tubuh merasakannya. Ini luar biasa. Jadi tidak perlu lagi mempersaudarakan. Hadis-hadis ini sudah menggenjot dan mendorong melecut kaum muslimin untuk menjalin hubungan dengan saudaranya. Jauh lebih berat, lebih besar, maksudnya jauh lebih kuat daripada hanya sekadar mempersaudarakan satu persatu. Ya, mempersaudarakan satu persatu. Jadi ini maksud dari la hilfa fil Islam, yaitu tidak berulang kembali tata cara yang seperti itu, karena sudah diwakili oleh hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Bahkan, yang sangat luar biasa lagi, Nabi SAW, ketika seorang muslim dikuburkan dan orang-orang yang mengantarkannya diingatkan oleh Nabi. Ya, kata Nabi SAW, ud'u li akhikum, doakanlah saudara kalian, sudah meninggal sekalipun. Sudah meninggal sekalipun Nabi tegaskan, ud'u li akhikum was'alu lahu tathbit. Mohon untuknya kepada Allah agar dia ditetapkan jawaban. Nah, ini luar biasa. Kata-kata li akhikum ini sampai setelah meninggal pun Nabi tetap merekatnya hubungan seorang muslim yang hidup dengan muslim yang sudah meninggal dunia. Bahkan lagi ketika mereka sudah lama meninggal dunia, seorang muslim yang masih hidup datang ke kuburan, ke pemakaman, Nabi SAW mengajarkan mereka doa. Ya, doa persaudaraan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan semua tanpa terkecuali. Di situ tidak ada lagi justru hubungan kekerabatan. Yang ada adalah persaudaraan iman dan Islam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina, minal mu'minina wal muslimin. Ya. Nas'alullaha lak assalamu alaikum ahli diyar min al muslimin wal mu'minin. Apa? Fa inna insha Allahu bikum lahiqun. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Ini tentang hasil manfaat dari ziarah. Kemudian nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini yang saya inginkan tadi, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami tetap memohon kepada Allah untuk kami dan kalian. Jadi hubungannya walau sudah lama meninggal tetap luar biasa. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh agama kita, Rabbana ighfir lana Rabbana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya, al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini yang masih hidup di antara mereka yang dan yang sudah meninggal dunia. Jadi hubungan yang dijalin oleh Nabi bukan hanya sekadar antara orang yang hidup, tetapi bahkan dengan orang yang sudah meninggal dunia, yang satu hari, dua hari, yang baru saja meninggal dunia, kemudian dihantar jenazahnya untuk dikuburkan, yang sudah lama meninggal dunia, semua sama. Dan bahkan yang sudah ribuan tahun lalu meninggal dunia, bila mana beriman tetap diikat oleh agama kita hubungannya. Apa kata Allah SWT di surah Al-Hasr ayat 10? Ya. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman semenjak lama. Subhanallah. Ha, ini yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi tindakan yang seperti dilakukan Nabi setelah Islam kuat, dan bahkan Nabi tidak mengulanginya lagi. Nabi tidak mengulangi lagi. Hanya kasusnya satu-satunya itu. Satu kali itu saja dan tidak diulang oleh Nabi. Maka hadis Jubair bin Mut'im ini sama sekali sebenarnya tidak terjadi kontradiksi antara hadis dia dengan hadis Anas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sampaikan, yang dimaksud dengan tidak adanya dalam Islam adalah hukum yang dipahami oleh mereka-mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi ketika itu satu-satunya, yaitu saling mewarisi. Itu tidak ada lagi. Kalaupun nanti ada hubungan persaudaraan yang erat antara yang beriman, yang tidak terjadi dengan apa yang dengan cara yang dilakukan Nabi, tetapi dengan hadis-hadis yang lain, itu sama mereka tidak ada lagi saling mewarisi. Ya. Tidak ada lagi saling mewarisi. Yang mewarisi adalah yang dijalin oleh hubungan rahim. Nah, ini yang perlu kita pahami dari makna hadis yang zahirnya bertentangan. Bahkan Anas sendiri tadi mengatakan ketika ditanya apakah sampai kepadamu hadis Nabi bahwa tidak ada hilfa dalam Islam, tidak ada sumpah persaudaraan Islam, justru Anas menentangnya dengan mengatakan justru terjadi malah. Nabi mengatakan ini menunjukkan bahwa Anas, hadis ini tidak sampai kepada Anas. Hadis tentang hadis Jubair Mut'im ini tidak sampai kepada Anas. Yang sampai kepada Anas adalah justru persaudaraan yang satu-satu itu yang dilakukan Nabi antara Muhajirin dan Ansar. Sementara hubungan dalam Islam yang tidak membutuhkan lagi persaudaraan secara khusus tadi, karena dimanapun mukmin berada, mereka telah diikat oleh hadis-hadis yang tadi sebagiannya telah kita sampaikan. Makanya luar biasa. Bahkan di antara yang dianjurkan oleh agama kita, mendoakan saudara kita fi zahril ghaib. Ini pengaruhnya luar biasa. Mendoakan saudara kita di mana dia tidak tahu sama sekali. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saudara saya si fulan. Atau selamatkanlah saudara-saudara saya yang ada di negeri sana. Di mana? Di Burma. Atau di Palestina, atau dimanapun juga. Ketika terjadi bencana-bencana, maka seorang mukmin yang diikat antara mereka oleh persaudaraan iman, mereka tidak peduli dengan apapun juga. Terkadang, mereka ada yang mengeluarkan harta mereka dalam jumlah yang besar untuk membantu saudara-saudara mereka yang mereka sama sekali tidak pernah mengenalnya. Sama sekali tidak mengenalnya. Korban-korban gempa, korban banjir, korban longsor, kaum muslimin di ujung Indonesia membantu yang di ujung Indonesia. Padahal mereka sama sekali tidak saling mengenal. Jadi diikat oleh keimanan tadi yang tidak butuh program yang dilakukan oleh Nabi SAW memang tidak, Nabi tidak mengulanginya kembali. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak ada terjadi kontradiksi antara hadis Jubair bin Mut'im dengan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma. Dan untuk hari ini itulah pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan antara kita orang-orang yang beriman dengan persaudaraan yang sebenarnya, dimanapun saudara-saudara kita berada. Apa yang diperumpamakan oleh Nabi seperti sebatang tubuh benar-benar terasa oleh kita. Ada di antara yang diceritakan oleh para ulama ini tambahannya sebagai pelajaran bagi kita. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Ubaz, ulama besar yang hidupnya bersama kaum muslimin dimanapun berada. Ya, hidupnya selalu bersama kaum muslimin. Dia selalu bertanya dan selalu menangis. Diceritakan oleh murid-murid terdekatnya ketika dia mendapatkan berita kaum muslimin di belahan dunia mendapatkan besar bencana, musibah. Selalu beliau menangis dan mendoakan dengan doa yang luar biasa, melakukan berbagai macam usaha untuk memberikan bantuan untuk saudara-saudaranya. Padahal dia, apalagi untuk melihat. Yang dekat saja dia tidak melihat karena dia buta, apalagi mereka yang jauh. Tetapi kecintaannya kepada orang yang beriman luar biasa. Dan ini yang harus kita pupuk terus. Dimanapun orang-orang yang beriman berada, maka cinta itu tetap ada karena sifat imannya. Karena sifat iman ini sebagai inspirasi bagi kita. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita sifat yang seperti ini. Saling cinta di antara orang-orang yang beriman. Cinta yang sebenarnya karena Allah SWT. Dan semoga Allah selalu membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua, kedua orang-orang tua kita dan juga guru-guru kita dan semua kaum muslimin. Innahu jawadun karim wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.